seperti ini. Cobalah kau untuk terbuka, bicarakan masalah kita. Dan jika memang harus ku lepas, oh dirimu, oh dirimu, katakan. Wow.